Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayuhannas, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita syarah lumatil i'tiqad al-hadi ila sabilur rasyad, yaitu dengan syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pembahasan asyhada bil jannati aw bin nar, persaksian seseorang yang termasuk ahlul jannah ataukah termasuk ahlul nar, itu harus barakallahu fikum didasari dengan wahyu dari bimbingan syariat, penetapan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-muayyanuna min ahlil jannah. Orang-orang yang ditayin, orang-orang yang ditentukan termasuk penduduk surga. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam penjelasan terhadap kitab Lumatul I'tiqad, al-muayyanuna min ahlil jannati kathiruna. Orang-orang yang telah ditayin, telah ditentukan termasuk penduduk surga, jumlahnya banyak. Wa minhum, dan di antara mereka, di antara orang yang sudah ditentukan termasuk penduduk surga, al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. 10 orang yang telah diberi kabar gembira dengan surga. Wa khassau bihadzal wasfi, dan mereka dikhususkan dengan sifat ini. Mengapa disifati dengan 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga, padahal jumlahnya banyak? Mengapa dikhususkan untuk mereka 10 orang tersebut? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jama'ahum fi hadithin wahidin. Alasannya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 10 orang tersebut, mengumpulkan 10 orang dari sahabat tersebut dalam satu hadith. Sehingga ma'ruf dengan al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga dalam keadaan mereka masih hidup. Faqala, maka dalam satu hadis tersebut Nabi SAW mengatakan Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar Abdullah bin Uthman di surga, wa Umar fil jannah, dan Umar di surga, wa Uthman fil jannah, dan Uthman di surga, wa Ali fil jannah, dan sahabat Ali bin Abi Thalib di surga, wa Talha fil jannah, dan sahabat Talha bin Ubaidillah di surga, wa Zubair fil jannah, dan Zubair bin Al-Awwam di surga, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan Abdurrahman bin Auf di surga, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, dan Sa'ad Abu Waqqas namanya Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas yakni Malik di surga, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, dan Sa'id bin Zaid di surga, wa Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah fil Jannah. Ya, namanya beliau Amir, nanti disebutkan. Ya, nanti akan dijelaskan tentang nama beliau. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, wa shahahahu Al-Albani. Dan hadis tersebut 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yaitu tepatnya dalam Sahihul Jami' nomor 4010. Qala rahimahullah, berkata selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa qad sabaqal kalamu 'alal khulafa'il arba'ati. Dan telah lalu pembicaraan tentang khalifah yang empat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Sudah di bicarakan pada penjelasan sebelumnya. Wa amal baqun fajama'u fi hadzal baiti. Adapun yang tersisa, yaitu jumlahnya 6 orang, yang 4 orang sudah dalam pembahasan Khulafaur Rasyidin, sekarang yang 6 orang, mereka terkumpul dalam bait syair berikut ini. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amirun wa Amiru Fihrin wa Zubairi al-Mumaddahu. Sa'id yaitu Sa'id bin Zaid, wa Sa'ad yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Ibnu Aufin dan Ibnu Auf Abdurrahman bin Auf, wa Talhatu Talhah bin Ubaidillah, wa Amiru Fihrin dan Amir yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Fihir, wa Zubair dan Zubair al-Mumaddahu, orang yang sangat terpuji. Sa'id wa Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu, dikumpulkan dalam satu bait. Ini cara menghafal orang suatu maklumat dengan bait-bait syair, ya lebih mudah untuk diingat. Taifa Talhatu, maka Talhah huwa ibnu Ubaidillah min Bani Taim ibni Murrah, beliau dari Bani Taim sekabilah dengan Abu Bakar As-Siddiq bin Murrah. Ahadu thamaniyati sabikina ilal Islam, salah satu dari 8 orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam agama Islam. Kemuliaan di mana masa mayoritas masyarakat ketika itu enggan untuk memeluk agama Islam, bahkan memusuhinya. 8 orang ini termasuk Talhah bin Ubaidillah, termasuk generasi terdepan dalam memeluk agama Islam. Kutila yaumal jamali fi jumadal akhirah, beliau terbunuh pada peristiwa Jamal. Peristiwa Jamal itu peristiwa perangan antara pihaknya Ali dan pihaknya Aisyah radhiyallahu anha. Fi jumadal akhirah, pada bulan Jumadal akhirah. Sanah sitin wa thalathina minal hijrah an arba'in wa sitina sanatan. ya, terbunuh pada bulan Jumat al-Akhirah tahun 36 Hijriah. Ketika itu beliau berumur 64 tahun. Di antara barakallahu fikum keistimewaan sahabat Talhah ini, ya, beliau adalah mendapatkan julukan apa? Al-Fayyad, ya, orang yang sangat dermawan sekali. Beliau kunyahnya Abu Muhammad. Dan di antara suatu yang menakjubkan pada diri sahabat Talhah bin Ubaidillah ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah juz 5 halaman 422, beliau ini menikahi 4 orang wanita yang masing-masing 4 orang wanita ini memiliki saudari, memiliki saudari mereka itu adalah istrinya Rasulullah, yaitu Ummul Mukminin. Memiliki 4 orang istri. 4 orang istri ini saudarinya Ummul Mukminin. Siapa mereka? Istrinya Talhah bin Ubaidillah yang memiliki saudari Ummul Mukminin. Yang pertama, beliau menikahi Ummu Kulthum bintu Abi Bakar As-Siddiq. Ummu Kulthum bintu Abi Bakar As-Siddiq, saudarinya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mengiringi Rasulullah dalam menikahi wanita yang masih saudara dengan istrinya Rasulullah. Kemudian juga beliau menikahi Hamnah bintu Jahsyin. Hamnah ini adalah saudarinya siapa? Zainab bintu Jahsyin, Ummul Mukminin. Dan juga beliau menikahi Fari'ah bintu Abi Sufyan. Saudarinya siapa? Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Ummu Habibah namanya Romlah. Romlah bintu Abi Sufyan. Memiliki saudari Fari'ah, dinikahi oleh Talhah. Dan yang berikutnya yang beliau nikah adalah Ruqayyah bintu Abi Umayyah. Saudarinya Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. Ummul Mukminin, ya, Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya Hindun. Ini termasuk istri Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah. Ummu Salamah ini. Selain tentunya Aisyah yang paling beliau cintai ketika masih hidup. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum berkaitan dengan sahabat Talhah bin Ubaidillah, yang menikahi perempuan-perempuan yang perempuan itu memiliki saudari Ummul Mukminin. Taib kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin wa Zubair wa Ibnul Awam. Zubair beliau putranya Al-Awam min Bani Qusay Ibni Kilab, dari Bani Qusay bin Kilab. Ibnu ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair ini adalah putranya bibi. Ammah bibi dari pihak ayah. Putra dari bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sofiyah. Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Insarafa yaumal jamali an kitali Ali. Beliau berpaling meninggalkan hari Jamal, yaitu peristiwa Jamal, untuk memerangi Ali. Terjadi fitnah ketika itu, beliau meninggalkan perangan dengan pihaknya Ali. Falakia Ibnu Jurmuz, maka Ibnu Jurmuz menemui atau berjumpa dengan Zubair ini. Faqatalahu, maka Ibnu Jurmuz membunuh Ibnu Zubair bin Al-Awam. Fi Jumadal Ula sanah sittin wa thalathin an sab'in wa sittina sanatan. Pada bulan Jumat al-Ula, tahun 36, umur beliau 67 tahun. Wa Abdurrahman ibn Aufin min Bani Zuhrah ibn Kilab. Dan yang berikutnya, dari 10 orang yang mendapatkan berita gembira termasuk Ahlul Jannah, adalah Sahabat Abdurrahman bin Auf dari Bani Zuhrah bin Kilab. Sehingga nisbahnya apa? Az-Zuhri. Nisbahnya apa? Az-Zuhri. Tuwufiya sanah itsnatain wa thalathin minal hijrah. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. An itsnatain wa sab'ina sanatan. Ketika itu beliau umurnya 72 tahun. Wadufina bil Baqi', dan beliau dikebumikan atau dikuburkan di Al Baqi'. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Huwa ibnu Malik. Beliau ini putranya Malik. Ya, Abu Waqqas namanya Malik. Min Bani Abd Manaf ibni Zuhrah. Dari Bani Abd Manaf bin Zuhrah. Sehingga beliau juga nisbahnya Az-Zuhri. Sehingga kadang-kadang kalau ada apa teka-teki berkaitan dengan Rijalul Hadith, kan di antara Rijal Hadith yang terkenal kuat hafalannya Al-Imam Zuhri. Dari kalangan tabi'in Imam Zuhri. Ya, dikatakan Athbatun nas minaz zuhriyin, siapa yang kuat hafalannya dari kabilah Zuhri. Maka jawabannya ya di antara ini, bukan Al-Imam Zuhri tapi masih kalah dengan para sahabat ya. Maka kalah dengan Abdurrahman bin Auf, kalah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Imam Zuhri ma'ruf, kuat hafalannya. Kalau pembahasan perawi-perawi hadis dari kalangan sighari tabi'in. Baik. Awalu man rama bisahmin fi sabilillah. Beliau pertama kali yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Mata fi qasri bil aqiq. Beliau wafat di istananya di daerah Al Aqiq. Ala asharati amyalin minal Madinah, yang jaraknya 10 mil dari kota Madinah. Wa dufina bil Baqi', dan beliau dikuburkan di pekuburan Al-Baqi sana khamsin wa khamsina minal hijrah, pada tahun 55 Hijriah. An itsnatain wa thamanina sanatan, dalam keadaan umur beliau 82 tahun. Wa Sa'id bin Zaid atau Wa Sa'id bin Zaidin huwa ibn Zaid ibn Amr bin Nufail Al-Adawi. Sekabilah dengan Umar bin Al-Khattab dari Bani Adi. Sehingga disebutnya apa? Al-Adawi. Beliau adalah putranya Zaid bin Amr bin Nufail Al-Adawi. Kana minasabikina ilal Islam. Beliau ini termasuk orang-orang yang lebih dulu masuk dalam agama Islam. Tuwufiya bil Aqiq, sama dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau wafat di daerah Al-Aqiq. Wa dufina bil Madinah sana 51 minal hijrah, dan beliau dikuburkan di kota Madinah pada tahun 51 Hijriah. An bid'ain wa sab'ina sanatan. Ketika itu beliau umurnya 70 sekian. Bid'ain. Bid'ain itu jarak antara 3 sampai 9 nih. 70 sekian tahun. Abu Ubaidah, kemudian yang berikutnya Abu Ubaidah. Huwa Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah min Bani Fihrin. Beliau namanya siapa? Amir. Ma'ruf dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Bin Abdullah bin al-Jarrah. Beliau dinisbahkan kepada kakeknya. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ini boleh menisbahkan kepada kakeknya. Misalnya ayahnya kok namanya kurang Islami, ya. Ternyata kakeknya Islami, Abdurrahman, ya. Ya, dia Muhammad bin Abdurrahman, tidak apa-apa. Ya, seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbal itu kakeknya Al-Imam Ahmad. Ya. Bapaknya Al-Imam Ahmad siapa? Muhammad. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya. Tapi ma'ruf dengan Ahmad bin Hanbal. Ya. Boleh menisbahkan kepada jalur kakeknya. Minasabik, tapi dia dari Bani Fihrin. Dari Bani Fihir. Minasa bikin al-Islam, beliau termasuk juga orang yang terdahulu masuk ke dalam agama Islam. Dan beliau dijuluki dengan aminu hadil ummah. Ya, kepercayaan umat ini. Ketika kaum Bani Najran, yang mereka mayoritas Nasrani, ya kebanyakan orang-orang Nasrani. Meminta Rasulullah SAW sebuah utusan yang dikirim ke daerah mereka. Maka Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah, aminu hadil ummah, kepercayaan umat ini. Beliau tuwfiya fil Urdun fi ta'un amawas atau amwas. Iya, beliau wafat di Urdun pada wabah ta'un amwas. Sanah 18 an 58 sanatan. Beliau wafat pada tahun 18 Hijriah, ketika itu beliau umurnya 58 tahun. Ini 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Ya, sekilas tentang keadaan mereka. Wa mimman syahida lahu nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil jannati Al-Hasan wal Husain wa Thabit ibn Qaisin. Dan di antara orang-orang yang diberi persaksian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia di surga adalah Al-Hasan dan Al-Husain dan juga sahabat Thabit bin Qais. Ini berdasarkan matan Lumatul I'tiqad, ya. Sebutkan demikian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Al-Hasan dan Al-Husain keduanya adalah pemimpin pemuda, para pemuda di para pemuda penduduk surga. Rawahu Tirmidzi wa qala Hasanun sahih. Nah, di sini diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Tirmidzi mengatakan Hasanun sahih. Dan di sini barakallahu fikum disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Iya. Yeah. Beliau mengatakan wabil jumlah fal hadis sahih bila raib. Dan secara umum hadisnya sahih tanpa keraguan lagi. Bal huwa mutawatir kama naqalahu al-Manawi. Bahkan hadisnya mutawatir sebagaimana dinukilkan oleh al-Imam al-Manawi. Ya, ini beliau sebutkan dalam as-sahihah nomor hadis 796. Ya, dia hadis Al-Hasan Husain Sayyida Syababi Ahli Jannah Sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam fi Thabit bin Qais innaka lasta min ahli nar walakinnaka min ahli jannah. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Thabit bin Qais, sungguhnya engkau bukan penduduk neraka, akan tetapi engkau adalah penduduk surga. Langsung dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau menangis, tidak ikut sholat berkumpul dan bersama Rasulullah SAW karena suara beliau keras. Setelah turunnya surat ayat dalam surat Al-Hujurat, la tarfa aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharulah. Janganlah kalian meninggikan suara kalian kepada Rasulullah SAW dan mengeraskannya. Sehingga antahmat amalakum wa antum la tashurun. Amalan kalian akan hangus, pupus dalam keadaan kalian tidak sadar. Maka sahabat Thabit bin Qais menangis. Khawatirkan dirinya termasuk penduduk surga, akan tapi diberi kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau min ahlil jannah. Wal hasanu sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatuhu. Dan Al-Hasan, beliau adalah cucu sibtu Itu adalah cucu dari anak perempuan. Beliau adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya. Wa huwa Amirul Mukminin ibnu Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin, putranya pemimpinnya kaum mukminin Ali bin Abi Thalib. Pertama kali sahabat yang dijuluki Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelumnya Abu Bakar julukannya bukan Amirul Mukminin. Beliau julukannya Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dijuluki dengan Amirul Mukminin. Datanglah sekumpulan utusan menghadap kepada Umar bin Al-Khattab dengan mengatakan, "Ya Khalifatu Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai khalifah. Wahai pengganti, penggantinya Rasulullah alaihi wasallam. Ini. Beliau kan penggantinya Abu Bakar, Abu Bakar penggantinya Rasulullah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kok merasa kepanjangan ya, khalifatu khalifati Rasulillah. Ya sudah, wahai kaum muslimin, ana amir wa antum al-mu'minun. Saya ini pemimpin, kalian orang-orang beriman, amir mukmin, sehingga katakanlah Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang beriman. Sejak itulah beliau akhirnya dijuluki dengan Amirul Mukminin, dan setelahnya khalifah-khalifah setelahnya disebut, dipanggil dengan Amirul Mukminin. Taib, wulida fi al-khamisa asyara Ramadan sanah 30 wa mata fil Madinah. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Ramadan tahun 3 Hijriah. Dan beliau wafat di Madinah. Wadufina bil Baqi. Wadufina fil Baqi, dan beliau dikuburkan di pekuburan Al-Baqi fi Rabiul Awal 50 minal Hijrah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 50 Hijriah. Jadi umur beliau berapa? 47 tahun. Wal Husain, kemudian Al Husain sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatuhu, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau ini adalah putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wulida fi Sya'ban sanah 40 minal Hijrah. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 44 Hijriah. Wa qutila fi Karbala, dan beliau terbunuh di Karbala. Fil 'ashir Muharram sanah 61 minal Hijrah. Pada tanggal 10 Muharram, sehingga Syiah ini pada bulan Asyura, merayakan ini. Bunyinya Husain ini. Tahun 61 Hijriah. Ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk penduduk surga. Wa tsabit, dan termasuk penduduk surga yang disebutkan dalam matan Lumatul I'tiqad adalah tsabit. Wa huwa ibn Qais ibn Syammas Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau tsabit putranya Qais bin Syammas Al-Ansari dari Bani dari Al-Khazraj, Khatibul Ansar, juru bicaranya kaum Ansar. Karena suaranya lantang itu tadi. Kutila syahidan yaumal Yamamah. Beliau terbunuh syahid pada hari Yamamah, yaitu perang menghadapi Bani Hanifah, Musailamah Al-Kadzab. Sana ihda Asyrata minal Hijrah, pada tahun 11 Hijriah. Fi akhirnya, pada akhir tahun tersebut, akhir tahun 11 Hijriah. Au awalusanah itsnatai asyrata minal Hijrah, atau di awal tahun 12 Hijriah. Kemungkinan di akhir tahun 11 Hijriah atau di awal tahun 12 Hijriah. Barakallahu fikum. Qala al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-muayyanuna min ahli nar fil kitab was sunnah. Kalau tadi orang-orang yang ditentukan termasuk penduduk jannah surga, sekarang pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang-orang yang ditentukan termasuk penduduk neraka dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Minal muayyanina bil Quran, di antara orang-orang yang telah ditentukan termasuk penduduk neraka dengan nas Al-Quran, Abu Lahab. Pamannya Rasulullah sendiri. Namanya siapa Abu Lahab? Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk orang yang Abu Lahab ini termasuk orang yang senang gembira. Sehingga menyuruh budaknya yaitu Suwaibah untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa imra'atuhu Ummu Jamil, dan istrinya Abu Lahab ini namanya Ummu Jamil. Arwa bintu Harbin ibnu Umayyah, ukhtu Abi Sufyan, saudarinya Abu Sufyan radhiyallahu an. Abu Sufyan namanya Sakhr bin Harb. Mengapa dijuluki dengan Abu Lahab? Karena disebutkan sangat ganteng sekali. Seperti Lahab itu kan kayak api itu ya. Sangat disebutkan sangat ganteng. Juga mengapa diberi kunyah Ummu Jamil ya? Karena kecantikannya. Akan tetapi tidaklah berguna sedikitpun kegantengan dan kecantikan seorang ketika tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sangat ganteng, sangat bagus Abu Lahab ini. Ummu Jamil, mengapa dijuluki dengan Ummu Jamil? Ini sangat cantik juga. Tetapi tidak bermanfaat bagi keduanya kecantikan dan kegantengan tersebut. Liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Telah binasa kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia telah, dan sungguh dia akan binasa. Ila akhir surah, sampai akhir surat Al-Masad atau Al-Lahab. Wa minal muayyanina bisunnah, dan di antara orang-orang yang telah ditetapkan, telah ditentukan termasuk penduduk neraka berdasarkan as-sunnah, berdasarkan hadis, Abu Talib Abdu Manaf ibnu Abdil Muttalib. Pamannya Rasulullah juga. Liqali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ahwanu ahli nari azaban Abu Talibin. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib. Wa huwa munta'ilun na'lain yaghli minhuma dimaghuhu. Rawahul Bukhari. Dia si Abu Thalib ini mengenakan dua sandal dari neraka, tentunya sandal api. Yang dengan dua sandal tersebut otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Dan ini sebagaimana pembahasan sebelumnya, termasuk karena diringankan adab karena mendapatkan syafaat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan sebab syafaat Rasulullah alaihi wasallam, di mana letaknya? Di kerak paling dalam dari neraka. Sebagaimana juga faedah pernah kita sebutkan, di antara suatu keajaiban dari kedua paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, namanya tidak islami. Abdul Uzza, hambanya Uzza. Abdul Manaf. Hambanya Manaf. ternyata mati dalam keadaan kafir. Dua pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, nama yang bukan nama kekufuran, masuk Islam bidillahi taala. Suatu keajaiban ya, nama dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di situ terkandung pada yang kekufuran, tidak masuk Islam yang tidak mengandung kekufuran seperti Hamzah dan Al-Abbas, masuk Islam kedua paman tersebut. Wa minhum, dan di antara penduduk neraka yang sudah dinas berdasarkan hadis atau sunnah, Amir bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aituhu yajurru am'aahu finnar. Rawahul Bukhari wa ghairu. Aku melihatnya Amr bin Amir menarik ususnya di dalam neraka. Terburui ususnya, tarik. Di dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selain beliau. Dan juga termasuk penduduk neraka berdasarkan hadis ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, barakallahu fikum, tentang ayahnya, maka Rasulullah, aina abi, di mana ayahku? Abuka finnar, bapakmu di neraka. Maka laki-laki tersebut merasa kasihan, namanya ayah, merasa kasihan. Kemudian Rasulullah SAW ingin meringankan beban berat laki-laki tersebut, abi wa abuka finnar. Ini nas yang menunjukkan bahwasanya ayah Rasulullah SAW termasuk penduduk neraka. Bapakku dan bapakmu sama-sama di neraka. Barakallahu fiik. Qala al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. Kita tidak boleh memastikan, menjazm, memastikan seorang pun dari ahlul kiblah, dari kaum muslimin, orang yang beribadah menghadap kepada kiblat, dijuluki ahlul kiblah. Mereka ini adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan tidak melakukan pembatal Islam. Ahlul kiblah. Dan tidak boleh kita menjazm, memastikan seorang pun dari ahlul kiblah, kaum muslimin, dengan surga, tidak pula memastikan dengan neraka. Anta min ahli nar, anta min ahli jannah. Enggak boleh. Illa man jazamallahu ar-rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali yang telah dipastikan oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam untuknya. Seperti yang disebutkannya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman bil jannah. Karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lakinna, akan tetapi kita, bagaimana bimbingan syariat kalau kita tidak boleh memastikan orang termasuk penduduk surga, yaitu kaum muslimin, orang termasuk penduduk neraka? Apa bimbingannya? Narjulil muhsin. Kita mengharap bagi orang yang berbuat ihsan, yang beramal baik, semoga dia termasuk ahlul jannah. Mengharapkan saja, harapan, memastikan enggak bisa. Wa nakhafu 'alal musyi', dan kita mengkhawatirkan bagi orang yang amalannya jelek. Kita khawatir dia termasuk orang yang nanti disiksa dalam neraka. Iya, tidak mengatakan anta finnar, enggak boleh. Iya, karena dia termasuk ahlul kiblah. Wala nukafiru ahadan min ahlil kiblah bidzanbin, dan kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlil kiblah, dari kaum muslimin, dengan sebab dzanbun, dosa besar. Iya. Dan bun itu biasanya dzunub, disebutkan dalam Al-Quran misalnya istilah untuk dosa besar. Al-khati'ah, al-khotoyah untuk dosa-dosa kecil. Wala nukhriju anil Islam bi'amalin, dan kita tidak mengeluarkan seorang pun dari ahlil kiblah, kaum muslimin yang mereka beribadahnya menghadap kiblat, dari agama Islam dengan sebab amalan, yaitu amalan kemaksiatan. Melakukan pencurian dosa besar ya. Kafir, enggak. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, takfiru ahlil kiblah bil ma'asi, pengkafiran ahlil kiblat kaum mukminin dengan kemaksiatan. Ahlul kiblati humul muslimuna al-musalluna ilaiha la yukaffiruna atau la yukaffaruna bi fi'lil kabair. Ahli kiblah mereka adalah kaum muslimin yang sholat menghadap kepadanya, kepada kiblat. Mereka tidak dikafirkan dengan sebab melakukan dosa-dosa besar. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Wala yakhrujuna minal Islam bidzalik, dan mereka tidak keluar dari agama Islam dengan sebab dosa-dosa besar tersebut. Wala yakhluduna finnar, dan mereka tidak kekal dalam neraka. Ya, kalau Allah mengendaki untuk disiksa, maka tidak kekal dalam neraka. Liqalihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minin, dan jika ada dua kelompok dari kaum mukminin, iktatalu, ya, melakukan peperangan, fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara mereka berdua. Perang, bunuh, itu dosa besar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka apa? Minal mukminin, enggak minal kafirin. Ya. Memerangi orang, membunuh, dosa besar. Tapi Allah memanggil mereka dengan apa? Menyebut mereka dengan minal mukminin. Dan jika dua kelompok dari kaum mukminin, bukan minal kafirin, iktatalu, melakukan peperangan, fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara mereka berdua. Ila qalihi, sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Disebut lagi mukmin, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah, islahkanlah, yeah, di antara dua saudara kalian. Fa'athbatal ukhuwa al-imaniyah ma'al qital wa huwa minal kabair. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan persaudaraan yang berdasarkan keimanan, ukhuwa imaniyah, pada bersamaan dengan perbuatan dosa, yaitu al-qital. Wa huwa minal kabair, dan memerang, berperang itu termasuk dosa besar, sama kaum mukminin, memerangi kaum mukminin, dosa besar. Walau kana kufran lantafat al-ukhuwah al-imaniyah. Kalau seandainya barakallahu fikum itu adalah kekufuran, ya, melakukan dosa besar itu adalah kekufuran, lantafat al-ukhuwah al-imaniyah, niscaya akan dinafikan, akan ditiadakan ukhuwah imaniyah, persaudaraan berdasarkan keimanan. Tidak dipanggil dengan mukminin. Tidak dipanggil dengan al-mu'minun, innamal mu'minun. Tidak disebutkan dengan al-mu'minun. Tapi karena bukan kekufuran, mereka masih disebut dengan orang-orang yang beriman. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kita tidak boleh mengkafirkan ahli kiblah yang terjatuh dalam dosa besar dan tidak mengeluarkan mereka dari agama Islam. Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi. Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman, barang siapa yang di dalam hatinya seberat biji sawi keimanan kecil, iya, fa akhrijuhu, maka keluarkanlah dia, yakni minan nar, dari neraka. Muttafaqun alaih. Iya. Masih dikatakan apa? Min iman, walaupun seberat biji sawi. Wa khalafa fi hadza ta'ifatani, dan menyelisihi dalam permasalahan ini, permasalahan mengkafirkan pelaku kemaksiatan dari kaum muslimin, dua kelompok. Ya, ada dua kelompok yang menyelisih prinsip ini. Prinsip tidak mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh dalam dosa besar. Al-ula, kelompok yang pertama, al-khawarij. Qalu, mereka mengatakan, fa'ilul kabirah kafirun khalidun finnar, pelaku dosa besar itu kafir, dia kekal dalam neraka. Athaniyah al-mu'tazilah, yang kedua kelompok mu'tazilah. Qalu, mereka mengatakan, fa'ilul kabirah kharijun anil iman, pelaku dosa besar, orang yang melakukan dosa besar, dia keluar dari keimanan. Laisa bimu'minin, dia bukan orang beriman. Wala kafirin, tidak pula orang kafir. Fi manzilatin baina manzilatain, dia berada pada kedudukan, berada pada tempat di antara dua tempat. Tidak kafir, tidak mukmin. Tidak mukmin, tidak kafir, berada di tengah-tengah. Itu hukum di dunia menurut Mu'tazilah. Wa huwa khalidun finnar, dan dia kekal dalam neraka. Nanti di akhirat dia kekal dalam neraka, keyakinan Mu'tazilah. Dan bisa kita tambahkan, ada kelompok yang ketiga yang berkaitan dengan pelaku dosa besar. Iya. Yaitu kelompok Murji'ah. Mereka mengatakan, innau la tadurru mal imani maksiatun, kamalatan faumal kufri ta'atun. Ya, bahwasannya kemaksiatan itu tidak membahayakan keimanan seseorang. Sudah beriman, melakukan maksiat, tetap katakan mukmin. Sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat bagi orang kafir. Orang kafir melakukan ketaatan sirna, ya, kata mereka. Ya. Mereka mengatakan apa? Pelaku dosa besar menurut mereka Murji'ah ini mukminun kamilul iman. Ya. Orang yang beriman yang sempurna keimanannya. Ya, tidak berpengaruh sedikit pun dosa besar. Ya. Ini menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Barakallahu fikum. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Murji'ah tidak berpengaruh sedikit pun. Sempurna keimanannya walaupun melakukan kemaksiatan. Iya. Ini kelompok Murji'ah. Wa naruddu 'ala ta'ifataini bima ya'ti, dan kita bantah dua kelompok tersebut. Yaitu dalam pembahasan yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, dengan bantahan sebagai berikut. Al-awwal, bantahan yang pertama, mukhalafatum linususil kitabi was sunnah, penyelisihan mereka terhadap nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah. Al-Kitab dan As-Sunnah menyebutkan orang yang melakukan dosa besar disebut dengan mukminun. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Orang yang melakukan dosa dikeluarkan walaupun memiliki keimanan habbah min khardal, sebiji sawi. Menyelisih mereka. Inilah orang-orang yang kalau menyelisih Alkitab dan Sunnah maka pendapatnya nyeleneh. Atsani, bantahan yang kedua, mukhalafatum li ijma'is salaf, penyelisihan mereka terhadap kesepakatan salafus saleh. Salafus saleh sepakat bahwasanya pelaku dosa besar tidak kekal dalam neraka. Mereka tidak dikafirkan. Barakallahu fikum. Baik, kita baca matan selanjutnya. Ternyata masih ada matannya. Kalau sarahnya sudah selesai. Matan yang ke-24. Lah, kita baca matannya. Wa naral hajj wal jihad madiyani ma kulli imamin, dan kita berpendapat bahwasanya ibadah haji serta ibadah jihad keduanya berlangsung bersama setiap pemimpin, setiap imam. Baran kana au fajiron, sama saja pemimpin itu baik atau jahat. Wasolatul jumu'ati khalfahum jaizatun, dan solat jumat di bawah belakang mereka, pemimpin tersebut, apakah pemimpin itu pemimpin yang adil, yang baik, ataupun pemimpin yang jahat, jaizah, boleh. Dan di antara syiar, syiar yang berlangsung atau disyariatkan dilakukan bersama penguasa selain haji, jihad, sholat jumat, ya di sini kan Al-Imam Al-Qudamah menyebutkan tiga syiar, haji, jihad, dan sholat jumat di belakang bersama penguasa. Di antara syiar-syiar yang lainnya selain tiga perkara tadi adalah iqamatul hudud, penegakan hukuman had. Ini wewenangnya penguasa. Wa iqamatul thughur, dan menjaga perbatasan kaum muslimin. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Ini wewenangnya penguasa kaum muslimin. Ya, bersama dengan penguasa kaum muslimin. Qala rahimahullah, qala Anas, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalathun min aslil iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara termasuk pokok keimanan. Al-kafu amman qala la ilaha illallah, menandiri terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak boleh dibunuh. Wala nukaffiru bidzanbin wala nukhriju minal islam biamalin, dan kita tidak mengkafirkannya dengan sebab dosa besar, dan kita tidak mengeluarkan dari agama Islam dengan sebab amalan kemaksiatan. Wal jihadu madin mundu ba'athani Allah azza wa jalla hatta yuqatila akhir ummati ad-dajjal, dan jihad itu senantiasa berlaku, berjalan sejak aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla hingga akhir dari umat ini memerangi Dajjal. La yubtiluhu jaru jairin, tidak bisa dibatalkan dengan kezaliman orang yang zalim. Jaru jair. Wala adlu adilin, dan tidak bisa dibatalkan dengan keadilan orang yang adil. Wal imanu bil aqdar, dan keimanan kepada takdir. Tiga perkara termasuk pokok keimanan, menahan diri dari membunuh orang yang bertauhid la ilaha illallah. Yang kedua, tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar dan tidak mengeluarkan dia dari amalan dari keislaman karena sebab amalan kemaksiatan. Dan jihad senantiasa berlangsung sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti akhir umat ini memerangi Dajjal. Dia tidak bisa dibatalkan dengan keboliman orang yang zalim dan keadilan orang yang adil. Sudah enggak ada jihad, masih berlaku, sampai akhir umat ini. dan keimanan kepada takdir. Rawahu Abu Dawud. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Akan tetapi hadis ini barakallahu fikum hadis yang dhaif. Ia didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaiful Jami' nomor 2532. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Adapun matan selanjutnya berkaitan dengan sahabat, hak-haknya sahabat. Wallahu taala a'lamu bis-shawab, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.